Mitra Bisnis, peta koalisi partai saat ini mulai mengerucut pada dua kutub. Pertama adalah PDIP dengan Jokowi sebagai calon presiden, dan Partai Gerindra yang mengusung Capres Prabowo dan Cawapres Hatta Rajasa. Untuk membicarakan tentang hal ini, kita telah tersambung dengan pengamat politik Fahri Ali. Pak Fahri, apa komentar Anda mengenai dua kubu ini, dan kubu manakah yang akan menang pada Pilpres mendatang? Kalau yang terakhir itu saya belum tahu lagi. Sebenarnya gampang melihat saja dari hasil survei sementara ya. Tampaknya kubu Jokowi masih agak di atas gitu dibandingkan dengan Prabowo, walaupun popularitas Jokowi sedikit menurun. Bagaimana pendapat Bapak tentang langkah Nasdem yang akhirnya berkoalisi dengan PDIP? Ya, saya kira itu expected ya. Artinya sudah diduga karena Nasdem itu dari awal dia mencanangkan diri sebagai partai nasionalis. Lalu yang kedua, hubungan antara pendirinya, yakni Surya Paloh ya, dengan Megawati itu berlangsung bagus. Di dalam pengertian tidak pernah ada sejarah friksi di antara mereka gitu. Jadi justru saya melihat langkah Nasdem adalah langkah pemula yang kemudian mendorong partai-partai lain berusaha menyesuaikan diri. Apakah akan bergabung dengan PDIP atau bergabung dengan bukan PDIP. Lalu bagaimana tentang Golkar yang tampaknya tidak bisa membuat kubunya sendiri, Pak? Ya, Golkar tidak bisa membuat kubunya itu karena pertama perolehannya juga bersifat tanggung. Terus yang kedua, ada terjadi semacam perpecahan elit di Golkar. Di mana pencalonan Abu Rizal Bakri sebagai presiden itu relatif diganggu oleh elit-elit Golkar itu sendiri. Gitu. Lalu kemudian ditambah dengan popularitas atau elektabilitas dari Abu Rizal yang tidak terlalu mendukung. Nah, ini kemudian mempermudah mandatnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Golkar. Kendati pun demikian, saya masih melihat Golkar punya peluang untuk membangun porosnya sendiri, misalnya bersama Demokrat, karena baik Demokrat maupun Golkar itu sama-sama tidak mengambil inisiatif secara agresif, tidak seperti yang dilakukan oleh Gerindra maupun yang dilakukan oleh PDIP. Menurut perkiraan Bapak, Pilpres kita nanti akan satu putaran atau dua putaran? Nah, ini tergantung pada apakah Demokrat itu membangun koalisi bersama dengan Golkar. Nah, tentu kemudian mereka akan mengambil tokoh lain ya, yang dianggap mempunyai kunci budaya yang sama dengan Jokowi. Jadi perkiraan saya itu bisa saja misalnya Sri Sultan yang akan diajukan menjadi calon presiden dari koalisi ini. Mungkin yang pelik adalah calon wakil presiden. Siapa begitu. Tetapi kalau itu dilakukan, maka kemungkinan itu bisa dua putaran gitu. Demikian pengamat politik Fahri Ali, saya Kori Lumenta.